بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد الحمد لله kita lanjutkan kembali kajian risalah Mudzakkiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba' karya Asy-Syaikh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita masih membahas hadis yang ke-14 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan selain keduanya menjelaskan tentang ahabbul a'mali ilallah, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Secara umum, semua amal saleh, semua amal ketaatan yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dicintai oleh Allah, bisa mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sekecil apapun. Namun amal-amal saleh itu bertingkat-tingkat, tidak pada satu tingkatan. Ada amal saleh yang mencapai puncak keutamaan, ada yang di bawahnya dan ada yang di bawahnya lagi. Pada hadis yang ke-14 ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita di antara amal-amal saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di situ ada 3 amalan. Yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah amalan-amalan besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintainya, sangat menyukainya. Dan apabila seorang hamba itu menyempurnakan 3 amalan ini pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai hamba tersebut. Kita baca keterangan dari penulis hafizahullah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala al-ma'na al-ijmali. Makna secara umum hadis ini. Kana sahabi al-jalil Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu min qurra'is sahabah wa fuqaha'ihim wa 'ulama'ihim. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, beliau adalah termasuk di antara sahabat yang ahli qira'ah, ahli fiqih, dan termasuk ulama para sahabat. Wa kanat as'ilatuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tunbi'u an fiqhihi wa idrakihi. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan kadar fiqih beliau dan seberapa cerdas pemahaman beliau. Dan memang secara umum kecerdasan seseorang, kepandaian seseorang, fitih seseorang itu bisa terlihat dari bagaimana dia bertanya, bagaimana dia menyampaikan pertanyaan kepada seorang alim. Pertanyaan apabila berbobot itu menunjukkan bobot dari si penanya, menunjukkan kecerdasan dari si penanya. Oleh karena itulah para ulama kita sering mengatakan ta'allam as-su'al, hendaknya kita itu banyak belajar cara bertanya. Dan tidak jarang para ulama kita tidak mau menjawab pertanyaan dari seseorang lantaran karena pertanyaannya yang tidak pas, kurang tepat dalam penyampaiannya. Para ulama kita enggan untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Dalam hadis ini menunjukkan bagaimanakah kecerdasan sahabat Ibnu Mas'ud. Satu sisi, memang beliau adalah orang yang sangat diperhitungkan di kalangan para sahabat. Beliau ini ulama, termasuk ahli fikih, termasuk ahli qiraat. Otomatis pada sisi yang lain, ketika beliau bertanya kepada Rasul, pertanyaan-pertanyaan beliau itu sangat berbobot. Bahkan masalah huna an ahabbil a'mali ilallah fa innana najidu fi as'ilati as-su'al an a'zami adh-dhunub wa ashaddiha. Pada hadis ini sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang amal saleh yang paling dicintai oleh Allah. Pada kesempatan yang lain, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dosa yang paling besar hukumannya, yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Kecerdasan yang sempurna pada sahabat Ibnu Mas'ud. Kalau beliau tanya tentang kebaikan, itu tidak tanggung-tanggung. Langsung nanya kebaikan apa yang paling utama. Kebaikan apa yang paling cepat mendatangkan kecintaan dari Allah. Kebaikan apa yang paling besar pahalanya. Tidak tanggung-tanggung. Demikian pula ketika beliau bertanya tentang kejelekan, tentang dosa, tentang maksiat. Beliau langsung bertanya kepada Rasulullah SAW tentang inti daripada dosa itu sendiri. Apa dosa yang paling besar? Apa maksiat yang paling besar? Fayujibuhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan beliau juga pada kesempatan itu. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kemaksiatan dosa yang paling besar adalah ketika engkau menjadikan tandingan bagi Allah dalam keadaan Allah yang menciptakan dirimu. Yakni kesyirikan, itu adalah dosa yang paling besar. Bahkan dosa ini bisa menghantarkan pelakunya kepada gerbang kekufuran. Bisa menjerumuskan pelakunya pada jurang kekufuran yang sangat dalam. Ketika seorang hamba itu lupa akan penciptanya, tidak berterima kasih, lupa diri terhadap sang pencipta. Dia tahu Allah yang menciptakan dirinya, mengatur segala rezekinya, yang mengatur segala urusannya, tapi ternyata ibadah dia persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk lemah yang dia sederajatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa yang paling besar. Fayaqul Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Tsumma ayyu dosa apa lagi selain itu?" Fayaqul lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An taqtula waladak khasyyata ayyat'uma ma'ak." Engkau membunuh anakmu sendiri hanya karena kamu takut anakmu menghabiskan jatah makananmu. Kamu tidak mampu untuk menghidupinya. Takut ekonomimu merosot. Takut penghasilanmu berkurang. Takut nanti anakmu ini banyak pengeluarannya. Sehingga engkau tega untuk membunuh darah dagingmu sendiri. Ini dosa yang sangat besar. Bahkan dalam hadis ini dihitung setelah dosa kesyirikan. Kalau pada hadis yang ke-14 yang sudah kita baca, amalan yang paling dicintai yang pertama, sholat. Sholat itu merupakan pilarnya tauhid, pilarnya Islam. Pada hadis yang lain, dosa yang paling besar urutan pertama, kesyirikan. Pada hadis yang ke-14, ketika ditanyakan kembali kepada Rasul, amalan yang paling dicintai setelah sholat itu apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Pada hadis yang barusan kita baca, ketika Rasul ditanya dosa apa yang paling besar urutan yang kedua, membunuh anak sendiri. Satu sisi orang tua memiliki hak yang harus kita junjung selaku status kita sebagai anak-anak mereka. Bagaimanapun kondisi mereka, bahkan seandainya mereka zalim kepada kita, itu tidak mengurangi sedikit pun hak mereka untuk kita agar berbakti kepada mereka. Pada sisi yang lain, mereka punya tanggung jawab untuk mengopeni anak-anaknya, mengayomi anak-anaknya, menegahi anak-anaknya. Kalau sampai ada orang tua yang tega membunuh anaknya hanya karena alasan ekonomi, khawatir miskin, khawatir kekurangan, kemudian dia membunuh anaknya sendiri, maka dosanya sangatlah besar. Kalau membunuh orang lain yang mungkin tidak memiliki ikatan darah, itu sudah dikatakan dosa besar. Bahkan dalam sebagian ayat, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang tadi dengan neraka, bahkan bisa kekal di dalamnya kalau sampai dia menganggap itu boleh. Lalu bagaimana dengan membunuh darah daging sendiri? Seseorang yang seharusnya dia ayomi, seseorang yang harusnya dia sayangi, seseorang yang seharusnya dia cintai, darah daging dia sendiri, kok bisa kemudian dia dengan teganya membunuh anaknya hanya karena alasan sepele, yaitu karena faktor finansial, ekonomi, dan dunia. Otomatis syariat akan melipat gandakan dosa bagi pelakunya. Orang tua yang seperti itu masuk dalam jajaran dosa yang sangat besar, bahkan masuk pada urutan kedua setelah kesyirikan. Fayaqulu thumma ayyu, sahabat Ibnu Mas'ud tanya lagi pada kesempatan tersebut, apalagi wahai Rasul? Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, antuzaniya halilatajarik. Dosa besar setelah itu adalah engkau berzina dengan istri tetanggamu. Tetanggamu itu adalah orang dekat yang harus kamu hormati. Hak-hak mereka harus kamu jaga. Mulai dari hak hartanya, mulai dari hak darahnya, mulai dari hak kehormatannya. Semua harus kita jaga, kita hormati. Maka ketika kita melanggar salah satu dari hak tetangga kita, otomatis dosanya akan melambung, dosanya akan menjadi besar dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis ini, pada kesempatan yang lain, sahabat Ibnu Mas'ud ketika bertanya kepada Rasul tentang urutan dosa-dosa besar, urutan yang ketiga, ketika seseorang itu tega untuk mengkhianati tetangganya dengan dia berzina, berselingkuh dengan istrinya. Bahwa kama yahrisu ayya'rifa ahabbal a'mali ilallah, yahrisu kadhalik ayya'lam abghadal a'mali ilallah. Sahabat Ibnu Mas'ud, sebagaimana beliau semangat untuk mengetahui, mempelajari apa amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah, beliau juga semangat untuk mempelajari dosa apa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesempurnaan pada diri seorang hamba, pada diri seorang mukmin, pada diri seorang muslim. Ketika dia ingin untuk mengetahui dua sisi, kebaikan dan kejelekan. Mengetahui kebaikan, sesuatu yang dianjurkan. Dan lebih dianjurkan lagi, seseorang itu tahu tentang kejelekan. Kalau hanya tahu tentang kebaikan, khawatirnya ketika ada kejelekan menghampiri dirinya, dia tidak sadar, dia pun terjatuh di dalamnya. Tapi kalau hanya tahu tentang kejelekan saja, bisa jadi amal kebaikannya sedikit. Kenapa? Karena dia tidak tahu kebaikan apa saja yang harus dilakukan. Pengetahuan dia tentang kebaikan terbatas. Otomatis amal kebaikannya juga terbatas. Yang sempurna adalah mengetahui dua hal ini. Kebaikan dia tahu secara rinci untuk diamalkan, dan kejelekan dia tahu secara rinci untuk waspada, berhati-hati, dan menjauhinya sejauh-jauhnya. Sebagaimana ada sebagian pepatah Arab yang mengatakan, عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. Saya mempelajari kejelekan bukan untuk jadi orang jelek, tapi saya mempelajarinya untuk menjaga diri agar tidak terjatuh di dalamnya. وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ يَقْفِهِ. Kalau orang itu tidak ngerti mana baik mana jelek, dikhawatirkan terjatuh pada kejelekan tersebut. Ya, ini sesuatu yang sempurna. Orang itu mengerti apa itu kebaikan dan kejelekan. Sebagaimana kita dituntut untuk beribadah kepada Allah, kita dituntut untuk menegakkan tauhid pada peribadatan kita kepada Allah. Demikian pula Allah memerintahkan kita untuk mengetahui yang namanya kesyirikan. Satu ayat yang menjelaskan kepada kita pentingnya mengetahui kebenaran dan kebatilan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibu ath-thaghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada masing-masing generasi seorang utusan yang semua utusan itu sama pada seruannya. Ubudullah, sembahlah Allah. Ini kebaikan. Sumber dan inti kebaikan itu adalah beribadah kepada Allah. Wajtanibu ath-thaghut, ini inti kejelekan. Jauhi yang namanya ath-thaghut. Yang namanya kesyirikan itu merupakan inti daripada kejelekan. Pada ayat ini Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk mempelajari dua hal ini. Jalan kebaikan agar kita bisa tahu bagaimanakah cara ibadah yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu jalan kejelekan, ya, dengan itu kita bisa waspada, berhati-hati dan menjauhinya. Jangan sampai kejelekan itu menodai kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fi haditsina hadza bayanun li umurin thalathah hiya ahabbul a'mali ilallah. Pada hadis yang kita bahas sekarang, hadis yang ke-14, menjelaskan kepada kita tiga amalan, tiga perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awaluha, amalan yang pertama, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Salat itu ditetapkan untuk hamba-hamba yang beriman dengan waktu yang sudah ditentukan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya sudah ada waktu yang telah ditentukan. Pada masing-masing salat itu ada tiga waktu. Yang pertama waktu utama, yang kedua waktu boleh, yang ketiga waktu darurat. Masing-masing sholat fardu punya. Pada hadis ini menganjurkan kepada kita untuk memilih jenis waktu yang pertama, yaitu waktu yang utama. Kapan waktu yang utama itu? As-sholatu ala waktiha, yaitu ketika pertama kali masuk awal sholat, waktu apa? Pertama kali masuk waktu awal sholat, itulah waktu yang paling utama untuk menunaikan sholat tersebut. Oleh karena itulah azan disyariatkan kapan? Ketika pertama kali masuk waktu sholat, langsung azan. Dan diantara panggilan azan di situ, apa lafadznya? Hayya 'alas shalah. Ngajak untuk segera sholat. Kalau seandainya orang itu memilih waktu yang jaiz, keabsahan sholat dia dapat, keutamaan berkurang. Apalagi kalau sampai dia bermudah-mudahan milih waktu darurat. Ini bisa sampai pada tingkat benih kemunafikan bisa menjangkiti hatinya. Waliyahulillah. Nah, pada hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita amalan yang paling dicintai oleh Allah, urutannya pertama apa? Sholat. Kapan? Pada awal waktunya. Fasholatu fi haddi dzatiha hiya ruknus tsani min arkanil Islam. Salat pada dasarnya adalah rukun kedua dari rukun-rukun Islam. Wa awwalul ibadati tasyri'an, dan merupakan ibadah yang pertama kali disyariatkan untuk kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah, awal beliau berdakwah, ya, beberapa tahun, kalau tidak salah 3 tahun sebelum hijrah, ya, itu baru sholat fardu disyariatkan, dan baru itu sholat fardu kewajiban pertama dalam Islam. Sebelumnya ibadahnya kaum muslimin juga sholat 2 rakaat di waktu pagi, 2 rakaat di waktu sore. Itu ibadahnya kaum muslimin. Ketika sholat fardu diwajibkan, yang tadi dihapus, diganti dengan yang baru, sholat fardu dalam sehari 5 kali dengan jumlah rakaat yang sudah ditentukan untuk masing-masing jenis sholatnya. Ini sholat, katanya beliau, adalah syariat pertama yang Allah resmikan untuk kaum muslimin. Zakat belum, puasa belum, haji belum. Terus sholat, menunjukkan apa? Kedudukan sholat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yubalighha Rasulullah kasa'ir al-ibadat biwasitah Jibril. Dan keistimewaan yang lain juga untuk sholat, kewajiban sholat ini ternyata itu tidak disampaikan kepada Rasul melalui perantara malaikat Jibril. Tidak, tapi langsung. Bal asrallahu bi'abdihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi cara Allah mensyariatkan sholat kepada kaum muslimin, Allah mengundang nabinya secara khusus di sebuah malam, perjalanan singkat dalam satu malam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Thumma ujja bihi ila sama, kemudian diangkat ke langit dari sana. Wa hunaka fawqa samawatil 'ula najahu rabbuhu. Dan ketika Rasul sudah berada di tingkat yang tinggi dari langit-langit yang ada, disitulah Allah mengajak Rasul untuk berkomunikasi. Wa akramahu, Allah memuliakan keputusannya. Wa kallamahu, Allah mengajak beliau berbicara. Bi fardiyatiha mubasyaratan, Allah langsung mengajak bicara Rasul tentang kewajiban sholat tanpa perantara malaikat Jibril. Bahkan lokasinya malaikat Jibril dilarang untuk mendekatinya. Sekalipun panglimanya malaikat muta'in dan amin, malaikat yang disifati, dipercaya, ditaati ucapannya oleh seluruh penduduk langit, dan malaikat yang amin, itu saja dilarang untuk mendekati lokasi itu. Rasul diangkat dan diizinkan untuk sampai di tempat itu, hingga beliau diberi izin oleh Allah untuk mendengarkan tulisan pena-pena takdir. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kewajiban besar untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat. Bahada dalilu azamatiha, ini menunjukkan bagaimanakah besarnya kedudukan sholat. Yang pertama, sholat itu adalah rukun kedua Islam. Yang kedua, sholat adalah kewajiban pertama untuk kaum muslimin. Yang ketiga, kewajiban sholat itu disyariatkan bukan pakai perantara, tapi langsung Allah memanggil Rasul sholat sholat ke langit yang ketujuh tanpa perantara malaikat Jibril. Kalau mau kita tambahkan yang keempat untuk keutamaan sholat, setiap bagian sholat itu ada dalil khusus yang menjelaskannya. Wudu ada dalilnya sendiri. Setiap tata cara sholat dari mulai takbir, mengangkat tangan sampai salam, detail semua ada dalilnya. Kemudian dilakukan dengan jamaah ada dalilnya. Dilakukan di masjid ada dalilnya. Semuanya dilengkapi dengan dalil-dalil khusus untuk sholat tersebut. Ketika sebuah amalan dilengkapi dengan dalil yang sempurna, itu menunjukkan keutamaan amalan tersebut. Qala hafizahullah, wa idza shalla al-'abdu fa innama yunaji rabbahu. Ketika seorang hamba itu salat, sesungguhnya hamba tadi sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afdalu waqtin yataqarrabu biha al-'ibadu ila Allah huwa awailu awqatiha. Dan waktu yang paling utama di mana seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepada Allah adalah waktu pertama masuknya waktu sholat. Itulah waktu yang paling utama seorang hamba bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'addiha bi awal awqatiha wa raqaba fi dhalik bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadzal hadits. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa beliau hidup, sejak disyariatkannya salat 5 waktu sampai beliau meninggal, beliau menunaikan salat 5 waktu itu tepat pada awal waktunya, dan beliau menganjurkan umatnya untuk melakukannya sebagaimana pada hadis ini yang kita baca. Kecuali pada kondisi tertentu, itu pun sangat jarang. Sangat jarang. Mungkin persentasenya enggak sampai 2%. Selebihnya Rasul melakukannya tepat pada waktunya. Menunjukkan apa? Itu yang dianjurkan. Kalau sampai ada orang yang lebih memilih waktu yang boleh atau bahkan mengakhirkan pada waktu yang darurat, ini orang imma salah paham, wa imma dia mengikuti hawa nafsunya. Ya, mungkin dia beranggapan kan masih waktu sholat, berarti kan boleh, berarti salah paham dia. Satu sisi memang benar itu tetap waktu sholat, tetapi yang dianjurkan bukan pada waktu itu. Yang ketiga, yang kedua bisa jadi dia mengikuti hawa nafsu. Ya, dia memang sengaja. Terus ngerti mana yang utama, tapi sengaja sama dia dimolorkan. Kenapa? Hawa nafsu. Berat mau sholat. Ya, nunggu dulu. Ini bahasanya orang kalau mau beli jajan di warung, nunggu sepi. Biar dapat jatah banyak. Itu mungkin bayangan dia. Masjid nunggu sepi, biar saya lebih khusyuk ke masjid. Atau khotob. Ya, ada khotob. Ini salah. Allah mensyariatkan jamaah untuk kaum muslimin laki-laki di masjid, bintang semangat. Nek kuwi nek kita nyanyi sholatnya itu sendirian di masjid, ya jangan salah kalau sambil sholat itu merindu, ngelantur, ngelamun, gak fokus, ya bahkan mungkin terkesan cepat, ya mau khusyuk dari mana? Lalu sebab dan faktornya tidak dia jalankan. Tolim. Jadi waktu yang paling utama seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepada Allah pada ibadah sholat. Ketika pertama kali waktu sholat itu masuk, itulah waktu yang paling afdol. Baik, amalan yang kedua, wasaniha, amalan yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Fahaqqul walidaini 'azimun, hak kedua orang tua itu sangatlah besar. Qaradahu Allahu bitauhidihi fi qalbi ma ayatin. Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan hak kedua orang tua dengan hak tauhid pada banyak ayat. Ketika digandengkan, kalau dalam tinjauan ilmu usul fiqih, ini namanya mafhumul muqaranah. Ya, mafhum muqaranah. Yaitu kita memahami sebuah hukum ketika dia digandengkan dengan yang lain. Kita akan tahu bagaimana kedudukan birrul walidain ketika kita tahu dengan apa amalan ini digandengkan. Ternyata amalan ini digandengkan dengan haknya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tauhid. Menunjukkan apa? Besarnya amalan tersebut. Qala ta'ala, di antaranya Allah ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budullah wa la tushriku bihi syai'a wa bilwalidaini ihsana. Sembahlah oleh kalian Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemarilah kalian, aku akan bacakan kepada kalian apa saja yang dilarang oleh Allah untuk kalian. Yang pertama, jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah dalam beribadah dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Waqala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Rabbmu memutuskan dan menetapkan, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, wa bil walidayni ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat yang sangat banyak. Ini contoh yang disebutkan sama penulis Habibullah tentang kedudukan birrul walidain digandengkan dengan tauhidullah azza wajalla. Sebagaimana kita tahu bagaimanakah kedudukan tauhid yang itu merupakan misi utama kita diciptakan, tujuan kita diciptakan di muka bumi adalah untuk tauhid, ternyata Allah menggantikan birrul walidain dengan satu kewajiban ini, menunjukkan bahwasanya birrul walidain memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Sebagaimana tauhid tidak akan gugur dengan alasan apapun, sama hak orang tua tidak akan gugur dengan kondisi apapun, bahkan meskipun keduanya tidak seagama dengan kita. Kita muslim, penganut agama Islam, kedua orang tua kita ternyata belum mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam, hal itu tidak membuat gugur hak keduanya. Meskipun keduanya zalim, meskipun tidak pernah mau pengen kita dari mulai lahir sampai kita besar, sampai kita mati mungkin tidak pernah kasih sayang, meskipun sesaat, tetap tidak menggugurkan hak keduanya. Tidak bisa digugurkan dengan apapun. Sebagaimana tauhid tidak bisa digugurkan dengan apapun. Wa fi sunnatil mutahharah ahaditsun katsiratun tadullu ala 'azamati haqqil walidain minha hadzal hadits. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, banyak sekali riwayat yang menunjukkan tentang kedudukan hak kedua orang tua. Di antaranya hadis ini. Ketika sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Yang pertama salat pada waktunya. Ibnu Mas'ud tidak berhenti. Tanya lagi, tsumma ayyu, apa lagi? Beliau mengatakan, birrul walidain. Kamu berbakti kepada kedua orang tua. Wa minha, dan disebutkan dalam hadis yang lainnya, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat mengatakan tentu wahai Rasulullah. Qala Rasul mengatakan asyirku billah, kesyirikan kepada Allah, wa uqul walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua, al hadis sampai seterusnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa minha, dan disebutkan dalam hadis yang lain juga, Rasulullah SAW mengatakan la'anallah man la'ana walidain, semoga Allah melaknat seseorang yang berani melaknat kedua orang tua. Ada anak berani melaknat kedua orang tua, mencaci maki kedua orang tuanya, menghina kedua orang tuanya, hati-hati, laknat Allah atas dirinya. Allah akan jauhkan anak tadi dari rahmatnya. Wa minha, contoh hadis yang lain juga, man ahabbun nasi bi birri, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dariku? Qala, Rasul mengatakan ummu, ibumu. Qala thumma man, kembali sahabat tadi bertanya, siapa lagi wahai Rasul? Qala ummu, Rasul tetap mengatakan ibumu. Qala thumma man, kembali sahabat itu mengulangi, siapa lagi wahai Rasul? Qala ummu, tetap ibumu. Qala thumma man, sahabat ini kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Qala abu, kemudian ayah. Ini menunjukkan bagaimanakah kedudukan kedua orang tua yang harus kita penuhi. Tapi jangan sampai salah paham. Ibu dicukupkan 3 kali, bapak 1 kali, 1:3. Berarti kalau saya disuruh bapak nunggu dipanggil, nunggu sampai dioper-oper, tak mau. Kenapa? Haknya bapak kan di bawahnya ibu. Nah, ibu yang ngomong baru saya manut. Ini salah paham namanya. Ini itu perbandingan antara ibu dan bapak. Keutamaan ibu dan bapak bukan tentang hak keduanya atas dirimu. Kalau hak keduanya atas dirimu, mau ibu mau bapak, sama wajib bagi kamu untuk berbakti kepada keduanya. Ibu wajib, paling wajib, bapak juga wajib. Cuma di sini Rasul memberikan perbandingan. Kalau kamu dosa sama bapakmu, itu dosa. Apalagi sama ibumu, tambah gede dosanya. Fayajibu 'alal muslim al-qiyamu bihadzal haqqil 'adzim, hatta law kana kafirain, fa inna haqqahuma la yasqutu 'anil walad. Maka wajib bagi masing-masing muslim untuk menegakkan hak yang mulia ini. Hak bahkan meskipun keduanya itu kafir. Kekufuran pada keduanya tidak menggugurkan hak keduanya bagi seorang anak. Itu tetap ibumu. Kekufurannya tidak merubah statusnya, tetaplah dia ibu. Ayahmu tetap ayahmu. Kekufurannya tidak merubah statusnya sebagai ayah. Tetap kamu wajib untuk memanggilnya ibu, memanggilnya ayah. Dilarang kamu kemudian mengatakan ya kafir. Mungkin sesuai dengan fakta, tapi jangan kemudian engkau mengucapkannya di hadapan kedua orang tua karena intonasinya apa? Intonasinya jelek. Ketika intonasinya jelek, dilarang dalam syariat. Meskipun memang keduanya kafir, tapi ingat itu kedua orang tuamu. Jangan samakan dengan orang kafir yang lainnya. Mereka memiliki hak yang sangat besar bagi dirimu yang wajib bagi kamu untuk menunaikannya. Bahkan syuh, bahkan seandainya ada jihad yang fardu kifayah. Fardu kifayah. Sudah ada kaum muslimin yang berangkat. Kita ingin berangkat, dilarang sama orang tua kita yang masih kafir. Taati kedua. Taati kedua. Kenapa? Itu orang tuamu. Jangan kamu pandang kekuburannya. Tapi dia adalah kedua orang tuamu. Adhikhumah. Kama Abu Dhaidahumah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam. Balik kamu tetap kepada kedua orang tuamu. Kalau jihad yang sifatnya fardu, fardu kifayah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Luqman ayat ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa tabi' sabila man anaba ilaihi. Kalau seandainya, nah disinilah ketika engkau tidak bertaat kepada orang tua pada kondisi seperti ini. Ketika keduanya menekanmu jahadat, yakni menekan dirimu untuk berbuat syirik yang kamu tidak memiliki dasar padanya, fala tuti'huma. Jangan ditaati, jangan dituruti. Tapi ingat, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap hormati keduanya dalam urusan dunia dengan kebaikan. Urusan prinsip lakum dinukum waliyadin. Kamu punya prinsip agamamu, saya juga memiliki prinsip sebagai agama saya. Urusan agama tidak ada yang namanya toleransi, meskipun itu adalah kedua orang tuanya. Tapi bukan berarti kemudian menggugurkan hak keduanya. Tidak. Hak keduanya tetap ada di atas pundak-pundak kita. Meskipun keduanya non-muslim, bukan seorang muslim, tanggung jawab kita sebagai anak tetap ada. Tapi kalau sudah urusan prinsip, keduanya memerintahkan kita untuk berbuat syirik, kebinahan, kemaksiatan. Fala tuti'huma. Jangan kamu taati. Bahkan pada poin yang satu ini, ketika seorang anak bisa memposisikan dirinya sebagaimana mestinya, ketika dia bisa menolak dengan cara yang sangat hikmah, insya Allah, Allah akan membukakan hati kedua orang tua. Ketika sang anak itu mampu dan bisa mengatur dirinya di hadapan kedua orang tuanya, tidak mentaati keduanya dalam kejelekan, tapi tetap menghormati keduanya. Ini faya subhanallah. Menjadi sebuah pelajaran akhlak yang sangat berharga dan siapa tahu bisa membuka hati mereka sehingga cahaya hidayah pun akan tersemayam pada hati keduanya. Karena seringnya orang tua itu akan tersentuh dengan apa? Dengan adab dari sang anak. Anak mau ngasih harta sebanyak apapun, dibelikan mobil Lamborghini lah, dibelikan apartemen 7 tingkat lah, dikasih uang segudang lah, tapi kalau dia suka nyaci orang tuanya, tidak bakal mau itu orang tua nerima apa lagi. Tidak bakal tenang hati keduanya, bahkan akan terpatri kebencian yang sangat dalam hati kedua orang tua. Bahkan orang tua akan menilai bahwa sang anak itu hanya kewajibannya dalam sisi finansial saja. Itu akan membuat keduanya tambah benci. Tapi coba, kamu tidak bisa ngasih apa-apa kepada kedua orang tuamu. Uang tidak punya, kendaraan pun apa adanya, rumah punya, yang penting kalau kepanasan tidak begitu panas, kalau hujan tidak begitu basah. Ya itu bocor tapi, ya masih lumayan lah. Tapi ketika engkau di hadapan kedua orang tuamu, layyidul kalam, ucapannya sopan, tutur katanya baik, tidak pernah bantah sama orang tua kalau disuruh kebaikan, disuruh hal yang mubah, tidak pernah mengatakan tidak, kamus tidak dibuang dari kamus dia di hadapan orang tua. Semuanya adalah iya, mau capeknya kayak gimana, iya, mau bagaimana kondisinya, iya, tidak pernah menidakkan perintah orang tua. Faya subhanallah, faqad hasalallahu min dunya wa fiha. Mereka akan merasakan sudah mendapatkan dunia seisinya. Sebagaimana kamu dulu terhadap orang tuamu ketika masih kecil, engkau menganggap keduanya adalah dunia. Anak kecil kalau sama orang tuanya, gandul wae. Kenapa? Itulah harta anak kecil tadi. Dunianya. Demikian pula kedua orang tuamu ketika sudah melihat engkau dewasa, engkaulah dunia mereka. Mereka tidak butuh dunia. Mereka tidak butuh uangmu. Tidak butuh jabatanmu. Tidak butuh kendaraanmu. Mereka cuma butuh kasih sayangmu, perhatianmu, baktimu kepada kedua orang tua. Itu sudah sangat menyejukkan mereka. Dan mereka menganggap kamu adalah orang yang terbaik. Harta yang paling indah buat mereka. Adab. Nah, di sini Allah mengajarkan kepada kita adab. Ketika kita harus menolak. Harus menolak. Tidak mungkin menerima. Allah tetap mengingatkan kepada kita. Ingat, ingat. Jangan ditaati. Jangan diiyakan. Kenapa? Ini sudah urusan prinsip. Jangan manut. Tapi ingat. Allah mengingatkan setelah itu. Wasa'id huma fi dunya ma'rufa. Tapi tetap, tetap, tetap. Temani keduanya selama di dunia dengan kebaikan. Jangan kemudian karena disuruh orang tua ikut diangkatan, ikut ini, ikut itu, kemaksiatan, kitanya mencak, mencak, dan pulih, hawa, besar, syurid, kubur, ilahi. Sampai ekstrim sama orang tua, dan mau nyapa orang tua, dan mau ziarahi orang tuanya. Dengan alasan orang tua saya mengajak kepada kemaksiatan. La hawla wa la quwwata illa billah, fa inna hikmah. Bukan seperti itu caranya. Katakan tidak kepada orang tuamu, tapi ingat, baktimu kepada keduanya tetap harus ada. Ibaratnya itu mengatakan tidaknya itu sambil ngangguk-ngangguk. Nah, itu peribahasa seperti ini. Katakan tidak itu sambil ngangguk-ngangguk. Yo, gotong tua. Ojo, kalau bahasa Jawa kayaknya itu ojo gitu. Tapi kadang-kadang gotong ya. Jangan pak, tidak bagus. Baik, kasih alasan kepada orang tua. Saat dengan orang tua ngamuk-ngamuk, diam aja sudah. Tidak usah dibantah. Ya, yang penting kita sudah mengatakan tidak pada putih rumah. Kita sudah tidak mentaati keduanya. Ojo malah di depan bapaknya. Bapak ini memang tidak mau, tidak belajar, makanya kayak gini. Pak, itu tidak boleh. Di debat bapak, yo jangan. Jangan ingat, Allah mengatakan wasohid rumah di dunia, ma'rufah itu kuncinya. Jangan kamu taati, tetap kamu wazalituha, amalan yang ketiga yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu dhurwatu sanamil Islam. Jihad itu merupakan puncak tertinggi dalam Islam. Wa bihi takunu kalimatullah hiya al-'ulya. Dengan jihad kalimat Allah tinggi di atas muka bumi. Wa bihi yudhhirullahu al-Islam 'ala sa'iril adyan. Dengan jihad inilah Allah Subhanahu wa taala menampakkan Islam di atas semua agama yang ada. Kama hasala dzalika bi jihadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jihadi sahabatihi al-kiram min ba'dihi. Sebagaimana hal itu ditampakkan dan dibuktikan dengan jihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan yang diteruskan oleh para sahabat yang mulia sepeninggal beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amalan ketiga yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jihad yang diinginkan adalah jihadur Rasul wa jihadus sahabat al-kiram. Jihadnya Rasul dan jihadnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bukan jihad menurut hawa nafsunya, bukan jihad menurut dirinya sendiri, bukan jihad menurut seleranya, tetapi yang dimaksud adalah jihad sesuai dengan ketentuan Islam. Kalau jihad tidak sesuai dengan ketentuan Islam, itu bukan jihad. Itu namanya fasad, kerusakan. Kalau kita tidak membangun perjuangan di atas hikmah, kalau kita tidak membangun perjuangan di atas kebaikan, kalau kita tidak membangun pedang di atas kebenaran, yang terjadi adalah pertumpahan darah yang mengerikan. Yang terjadi adalah kerusakan di mana-mana. Justru bukannya malah mengangkat tinggi pamor Islam, justru malah menjatuhkan, mencoreng-coreng Islam di hadapan musuh-musuh Islam itu sendiri. Katanya para ulama ahli sejarah, jihadnya Rasul kalau mau dipersentasekan, kalau mau dibandingkan dengan kondisi beliau tidak jihad, lebih banyak beliau tidak jihad, tidak perang. Jihad kan maksudnya ini perang. Perang-perang yang dipimpin sama Rasul cuma berapa? Gak banyak. Kalau utusan yang diutus sama Rasul, mungkin ada beberapa utusan, syariah namanya, yang diutus sama Rasul. Kalau ghazwah, pertempuran yang langsung dipimpin sama Rasul, itu tidak banyak. Dari apa namanya tindakan Rasul mengibarkan bendera perang, hasilnya banyak, subhanallah, banyak. Memang ada mafsadah pada jihad. Apa itu? Zahabu al-anfus wa dhahabu al-mal. Mungkin ada korban harta atau ekonomi mungkin agak berkurang karena butuh kesiapan wahil akhirnya. Itu satu sisi negatifnya. Tetapi maslahatnya jauh lebih besar. Dakwah Islam semakin menyebar di seluruh penjuru dunia. Bahkan musuh-musuh Islam pun segan dengan kaum muslimin. Sebuah kemaslahatan yang didapatkan. Dan sekarang, coba bandingkan. Kowar-kowar jihad, masya Allah, ya, sampai towa yang manggil adzan pun kalah dengan kowar-kowar media. Tapi mana hasil dari tindakan mereka yang mengatasnamakan tindak yang mengatasnamakan jihad, jihadiyun, orang-orang yang suka jihad, dikit-dikit jihad, dikit-dikit jihad, ada bentrok dikit jihad, ada bom dikit jihad, ada apa sedikit jihad, orang-orang suka kehebohan. Orang-orang suka kegaduhan, ya. Orang yang suka rame-rame, dikit-dikit jihad, dikit-dikit jihad, angkat pedang, latihan ini, ini jihad. Nah, mana hasilnya? Gak ada. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu menegakkan khilafah Islamiyah yang mereka idam-idamkan. Tidak ada. Dari zaman dulu khawarij pemberontak nenek moyang mereka yang menginginkan kekuasaan sama mereka berani pantang membunuh para sahabat radhiyallahu anhu majma'in sampai detik ini wa'ilat yang sah tidak bakal berdiri khilafah Islamiyah menurut versi mereka. Hatta mereka mengatakan saya ilah yakti, ya, nanti jangan bilang nanti, tidak bakal datang itu kemenangan tidak diraih dengan kemaksimatan. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan kemenangan kalau Rasul yang menjanjikannya, Allah yang menjanjikannya, kamu tidak percaya? Bagaimana kamu bisa menegakkan khilafah pada sebuah negara yang kamu idam-idamkan kalau khilafah Islaminya itu tidak ada dalam jajaran? Mana khilafah itu? Mulai dari diri. Tegakkan khilafah itu dalam diri. Tegakkan Islam itu dalam diri. Tegakkan pilar-pilar itu dalam diri. Niscaya khilafah itu akan tegak pada negaramu bahkan tanpa adanya pedang, tanpa adanya kuda yang dipacu, tanpa adanya darah yang ditumpahkan. Itu kuncinya. Rasul sudah menjamin. Allah sudah menjamin. Kalau kita berpegangan dengan syariat Allah, kita jalankan, kita amalkan, masing-masing kita komitmen sadar akan kewajibannya sebagai hamba Allah, sadar akan kewajibannya sebagai umat Rasul SAW, akan tegak khilafah itu dengan otomatis. Otomatis. Para sahabat, di awal Islam, tertindas. Mekah ketika itu negara kafir. Ka'bah dikelilingi oleh ratusan berhala. Sampai gak ketok Ka'bahnya ini. Saking banyaknya berhala di situ. Ketika Rasulullah SAW dengan para sahabatnya komitmen untuk menyebarkan Islam, betul-betul multazim dengan agama Islam, kemudian dilanjutkan dengan jihad fisabilillah, apa yang terjadi? Khilafah itu terwujud dengan sendirinya. Yang mereka inginkan apa? I'la'u kalimatillah, mengangkat kalimat Allah, menampakkan agama Allah. Atau yang dilakukan para masyarakat bukan i'la' kalimatillah, tapi i'ya' kalimatillah. Justru menginjak kalimat Allah, merusak kalimat Allah, merusak agama dengan nama jihad. Jihad itu amalan mulia, jangan kau nodai. Jihad itu dzurwatus sanan Islam, jangan kau coret moret pamor jihad. Rasul mengangkat bendera, mengangkat pedang, musuh segan. Orang sekarang mengangkat apa? Bendera perang, kebom sana, kebom sini, bukannya musuh itu segar, malah tertawa, malah senang, ya, beliau itu. Allah hamidahullah, fa'innahum ba'u al-busam wa amwalahu fi sabilillah wa jahadu fillahi haqqa jihadih. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu majma'in, mereka mengorbankan jiwa mereka, harta mereka di jalan Allah, dan mereka berjuang dengan sesungguhnya. Ya, di zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warda, ketika sahabat Umar mengirim pasukan untuk menyerang negara Adidaya, ketika itu beliau mendapatkan surat. Beliau setiap harinya keluar melihat perbatasan, apakah ada orang yang datang membawa berita. Dulu kalau WhatsApp, kalau website, kalau internet, tidak ada medsos. Kalau sekarang ada apa, di mana, di ujung dunia pun kita update, ya. Kita tidur buka scroll langsung dapat semua berita, ya. Dulu ada seperti itu, nunggu beliau setiap hari dengan cemas. Ketika utusan itu datang, dikejar sama sahabat Umar, dapat surat dari panglimanya memberitakan kabar gembira. Bagaimana kasih pada mujahidin? Di siang hari mereka mengalahkan singa-singa, di malam hari mereka seperti lebah suara Quran di mana. Ada pun orang sekarang yang mengaku dirinya jihad, jihad, jihad, buat jihad, artinya cuma pedang. Artinya cuma pedang, ngasah pedang, berlatih pedang, tes, sholat, doh, zikir, orah, ya. Ibadah-ibadah yang lain, kosong, kosong. Zaman dulu para sahabat, siangnya berjihad, dan kenal takut, malamnya mereka sholat, zikir, baca Quran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Coba sekarang yang mengatasnamakan jihad, coba tanya tentang sholat, dikisolat, tidak bisa. Karena memang tujuannya apa mereka? Semangat kok. Ya, yang penting rame. Ya, yang penting apa? Seru. Yang penting heboh. Ya, di situ orang zaman sekarang. Kosong ibadahnya. Akidahnya kosong. Ibadahnya kosong. Ketakannya kosong. Mau dapat dari mana khilafah? Mau dapat dari mana kejayaan Islam? Kalau Islam dibangun dengan cara seperti ini, seperti ini. Fa'ala fa'alallahu bihimul islam wa adharahu alil adyani kundiha. Maka dengan perjuangan mereka lah Allah mengangkat Islam, menampakkannya di seluruh, di atas seluruh agama yang ada. Ala aidihim, dengan sebab perjuangan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum majma'in. Apa yang kita rasakan sekarang berupa agama Islam, berupa syariat yang mulia dan yang lengkap, itu karena perjuangan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jumaa'in alhamdulillah. Wa a'lahu ma 'azzahum bihi wa ja'alahum sadat ad-dunya wa asatidataha wa ulama'aha wa qadataha. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengangkat derajat mereka para mujahidin, memberikan mereka wibawa dan kehormatan, dan Allah menjadikan mereka pemimpin-pemimpin dunia, ulama-ulama dunia, dan tokoh-tokoh. Karena perjuangan mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya jihad merupakan amalan yang tinggi dalam Islam dan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala selama kita menjalankannya, menegakkannya sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Wallahu ta'ala ala bisawab. Untuk yang selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bila unang nanti, subhanallah, wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.